Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayhi. Na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yawmid din wa sallama tasliman katira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba', Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyara muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada hentinya kita senantiasa menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, khususnya pada kesempatan sore ini. Dengan izin Allah dan taufiknya pula, kita masih diberikan banyak kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari salat maghrib dengan berjamaah. Kemudian kita melanjutkan dengan mengkaji dari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dari kitab Riyadhus Shalihin ini sambil menunggu waktu isya kita. Yang mudah-mudahan ini semuanya akan semakin menambah timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'irin. Kemudian kita melanjutkan kembali pembahasan kita bab tentang masalah wada'us sa'ib. Wada'us sa'ib yakni perpisahan dengan orang yang mau bepergian atau ketika hendak atau menghadapi sakaratul maut, yang kemarin sudah kita bahas dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bagaimana orang-orang besar, para anbiya war rusul, perhatian mereka dan wasiat mereka, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Yaqub alaihi salam, demikian pula wasiatnya Nabi Allah Ibrahim, Nabi yang diulang dari Nabi Ibrahim di beberapa ayat, kemudian juga wasiatnya Luqman dan yang lainnya alaihi wassalatu wassalam. Jadi ini semuanya adalah memberikan perhatian kepada kita seperti itu hendaknya himmah kita dan perhatian kita untuk diri kita dan juga untuk anak keturunan kita, untuk lebih perhatian kepada perkara-perkara agama, karena ini insyaallah ta'ala yang akan bisa menyelamatkan kepada kita. Kemudian juga wasiat Nabi alaihi salatu wasalam, satu hadis yang sudah kita bahas adalah untuk kita perhatian dengan wasiat Nabi alaihi salatu wasalam, yakni Tsaqalain, Kitabullah dan Sunnah beliau alaihi salatu wasalam, yang di mana dalam Kitabullah Subhanahu wa taala di dalamnya adalah ada al-huda wan nur, ada petunjuk dan ada cahaya. Petunjuk yang akan memberikan jalan kepada kita kemana mesti kita melangkah, berikan rambu-rambu kepada kita dalam kita mengarungi kehidupan dunia ini. Demikian pula cahaya yang menerangi kepada kita dari berbagai syubhat, dari berbagai kegelapan-kegelapan yang kita tidak mengetahui dalam perkara-perkara agama khususnya. Maka Al-Quranul Karim berikan penerang kepada kita. Karena itu menjadi himmah kita adalah bagaimana merujuk dalam semua permasalahan kita kepada Kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Demikian pula hadis yang kedua dalam bab ini kemarin juga sudah kita singgung terkait dari wasiat Nabi alaihi salatu wassalam juga kepada anak-anak muda yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam dari para sahabat untuk belajar, untuk mengkaji ilmu. Dan juga kita lihat perhatian Nabi alaihi salatu wasalam terhadap mereka anak-anak muda ini yang datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam untuk belajar, untuk memahami perkara agama mereka. Namun kemudian kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasalam juga memperhatikan kepada mereka. Kalau-kalau kemudian ada masyaqqah, ada sesuatu yang menyulitkan mereka atau ada yang memberatkan kepada mereka dari yang ditinggalkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan wasiat untuk segera kembali kepada keluarga mereka, menegakkan apa yang mereka telah pelajari, telah mereka ilmui, mengajarkan kepada mereka, memerintah kepada mereka dan kemudian juga untuk menegakkan sholat dengan apa yang telah mereka dapatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini wasiat-wasiat dari Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau melepas para sahabat yang mau pulang ke kampungnya. Ini maka dibawakan dalam bab ini oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala terkait dengan perpisahan, apa yang mesti diwasiatkan bagi orang yang mau berpergian atau bagi orang yang mau meninggal, atau juga pesan bagi orang yang apa namanya mengantar kepergian seseorang dalam perjalanannya. Karena itu Rasulullah SAW juga memberikan tuntunan kepada kita nih, untuk mengamanahkan di dalam doanya, mendoakan kepada orang-orang yang mau berpergian dengan pesan-pesan agama ya. Karena doa dalam hal itu pun juga memberikan pesan-pesan atau wasiat-wasiat agama untuk senantiasa meskipun dalam perjalanan yang penuh dengan masyakkah, atau juga tentunya namanya safar itu penuh dengan berbagai hal ya, yang mungkin akan bisa menggelincirkan seseorang. Maka ketika diingatkan dengan perkara agama, ini adalah satu hal yang sangat penting sekali. Kemudian jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang sudah kita bahas juga kemarin, lanjutan beberapa faedah yang sudah kita bahas dari hadis yang kedua dalam bab ini, di antaranya juga tentang wajibnya ketika Rasulullah mengatakan wasallu kama raaitumuni usalli, dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka dari hadis ini juga memberikan faedah kepada kita akan wajibnya bagi kita ketika sholat adalah merealisasikan dengan cara-cara sholat yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini tentunya adalah menuntut kepada kita untuk kita belajar. Meskipun kita sudah setiap hari sholat, maka penting juga untuk kita tetap mengkaji permasalahan sholat, ya, agar semakin kita mengilmuinya maka akan semakin menyempurnakan dari kaifiat atau tata cara sholat yang kita tunaikan, agar senantiasa sejalan sesuai dengan tuntunan-tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula diambil faedah dari hadis ini adalah menunjukkan kasih sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap para sahabatnya dan kelembutan beliau terhadap orang-orang yang mengikuti beliau. Demikian pula perhatian dan kasih sayang beliau kepada umatnya. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala juga sifatkan dalam ayatnya di akhir surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yani beliau sangat kasih sayang terhadap orang-orang mukmin. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini timbal balik kita. Timbal balik kita dengan kasih sayang Nabi alaihi salatu wassalam adalah sejauh mana himmah kita, perhatian kita dengan sunnah-sunnah beliau. Sejauh mana dalam kita memahami, ya, sungguh-sungguh dalam kita memahami sunnah-sunnah beliau, demikian pula dalam menghidupkan sunnah-sunnah beliau dari banyak hal yang ditinggalkan oleh umat ini. Ini sebagai bukti dari kecintaan kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga sekaligus sebagai timbal balik kita akan kasih sayang beliau kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita hal-hal yang akan membahagiakan kepada kita, baik itu perkara-perkara yang wajib atau perkara-perkara yang sunnah, di mana dari yang sunnah itu adalah menambal dari yang wajib, seperti sholat misalkan. Maka Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk sholat, karena sholat itu merupakan yang pertama kali akan dihisab nanti di yaumil qiyamah. Bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yawmal qiyamati shalah." Ya, yang pertama kali akan dihisab dari amalan manusia adalah salatnya. Fa in saluhat, jika salatnya baik, saluha sa'iru amali. Maka akan baik seluruh amalnya. Wa in fasadat, namun jika rusak, fasada sa'iru amali. Maka akan rusak pula seluruh amalnya. Dan dalam riwayat yang lain, fa in saluha fa in atammaha dan jika sholatnya sempurna, maka ini adalah kenikmatan baginya. Wa illa, dan kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan, unduru, perhatikan, lihatlah kepada apa yang dilihat dari yang sunnah, dari sholat-sholat sunnahnya. Maka sempurnakanlah dari yang kurang dari sholat wajib ini dengan yang sunnah. Hal ini juga menunjukkan bahwasanya jangan kita mengatakan lah sunnah saja kok, ya. Wong sunnah saja kok tidak wajib, ya. Jangan sampai kita mengatakan seperti itu. Karena sunnah inilah yang akan menambal dari berbagai kekurangan dalam kita menunaikan yang wajib. Adakah jaminan dari masing-masing kita kalau ketika kita menunaikan sholat wajib yang baru kita tunaikan sholat maghrib, adakah kita jaminan kita bisa sempurna 100% bisa kita peroleh pahala sholat ini? Tentunya tidak ada satupun yang bisa menjamin. Meskipun ada bisyarah dari Nabi SAW, berita gembira. Ketika sholat sendirian, satu pahala. Ketika sholat berjamaah di masjid, maka baginya 27 kali lipat. Apakah bisa kita kemudian menyempurnakan itu semuanya dalam sholat kita? Tentunya tidak ada jaminan. Maka disinilah, sholat-sholat sunnah inilah yang menambal. Dari sini mengharuskan kepada kita perhatian dengan perkara-perkara sunnah. Jangan sampai kemudian kita mengatakan wong sunnah saja kok, ya, sunnah sajalah, ya, kemudian tidak ada perhatian. Maka jemaah hendakkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat bagaimana bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam terhadap para sahabat yang mereka sangat perhatian dengan sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wasallam. Dan ini sekaligus sebagai timbal balik dari kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kecintaan kita kepada beliau alaihi salatu wasallam. Ini kecintaan kita kepada Rasulullah itu tidak dengan solawatan seperti yang dilakukan banyak orang, ya, mendendangkan atau membuat-buat memuji-muji dengan hal-hal yang berlebihan, bukan dengan cara seperti itu. Solawat satu yang disyariatkan. Namun juga bagaimana caranya? Ya harus sesuai dengan tuntunan beliau. Baik sisi dari lafadznya atau juga dari sisi kapan kita membacanya. Tidak kemudian semau kita, itu tidak ada aturannya. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam risalahnya Janaul Afham fi salati wassalami ala khairil anam. Ya, beliau menyebutkan ada 41 tempat, ya, yang disyariatkan kita mengucapkan sholawat di situ. Jadi ada nas, ya, ada dalil. Tidak kemudian kita membuat aturan-aturan sendiri. Sholawat ya, jangan kemudian kita kemudian menyimpangkan, mengotorinya dengan keluar dari tuntunan. Ya. Maka ini bukti dari bakti kita dan juga kasih sayang kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ketiga dalam bab ini, qala wa an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala ista'dantu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil umrah. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku minta izin kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk pergi umrah. Fa'adina, maka Rasulullah memberikan izin. Waqala, dan beliau bersabda mengatakan, la tansana ya ukhayya min du'aika. Rasulullah mengatakan, jangan kau lupakan kami wahai saudaraku dari doamu. Jangan lupakan kami wahai saudaraku dari doamu, dalam doamu. Faqala kalimatan ma yasurruni anna li biha ad-dunya. Dan beliau mengatakan satu kalimat yang membahagiakan kepadaku. Yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, ma yasurruni anna li biha ad-dunya. Ya, apa yang membahagiakan kepadaku bahwa aku dengannya ini pada dunia ini, tidak ada yang membahagiakan dari dunia ini kecuali itu. Dari sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan, asyrikna ya ukhayya fi du'aik. Sertakan kami wahai saudaraku dalam doamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan dikatakan hadis ini adalah hasan. Sebagian ada yang melemahkan, namun dengan banyak jalannya ini adalah terangkat pada derajat hasan li ghairihi. Ini jemaah mendakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga diulang lagi oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala terkait dengan bab ini, di mana Rasulullah juga memberikan pesan. Pesan ketika mau sahabat Umar ini mau bepergian dan mengatakan la tansana ya ukhayya min du'aik, jangan engkau lupakan kami wahai saudaraku dalam doamu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambil faedah dari hadis ini juga tentang terkait masalah ini adalah terkait bab yang dibawakan oleh muallif ini juga memberikan pesan bagi orang yang mau bepergian, ya. Berikan pesan-pesan yang baik pada orang yang mau bepergian. Apalagi karena orang yang mau bepergian ini doanya adalah mustajab. Seorang musafir doanya adalah mustajab. Maka ini juga ketika safar hendaknya juga dimanfaatkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian mumpung bepergian, kemudian lepas dari keluarga, lepas dari kawan-kawannya, kemudian merasa tidak ada perhatian. Maka bahkan ini adalah saat-saat yang baik, ya, untuk memohon pada Allah Subhanahu wa taala dan juga mendoakan saudara-saudaranya. Ini wasiat Nabi alaihi salatu wasalam. Demikian pula diambil faedah dari hadis ini adalah bahwa bolehnya bertawassul dengan tawassul yang disyariatkan. Ini tawassul ini yakni menjadikan tawassul yang menjadikan perantara, ya. Dalam hal ini, ya, dengan syarat, ya, dengan syarat yang pertama adalah masih hidup, yang kedua hadir, dan yang ketiga mampu untuk memberikan pertolongan. Ini ya. Syaratnya adalah al-hayy wal hadir wal qadir, ya. Hidup, hadir, dan punya kemampuan. Maka ini syarat, ya, tentang tawassul yang dibolehkan, ya. Tawassul ataupun wasilah yang dibolehkan. Bahwa ini ketika minta dalam hal ini adalah Rasulullah juga meminta doa, ya, bertawassul dengan sahabat Umar yang mau pergi umrah, ya, dan masih hidup, kemudian juga ada, hadir, dan punya kemampuan. Sebagaimana juga para sahabat biasa seperti itu, ya, meminta doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tawassul. Adapun kemudian meminta kepada yang sudah meninggal, ya, jelas ini adalah syirik, ya. Atau meminta orang yang masih hidup tapi tidak hadir di hadapannya, ya Habib Fulan misalkan, dipanggil-panggil padahal orangnya jauh, tidak di depan kita, panggil-panggil. Maka ini juga syirik, ya. Juga orangnya hadir, hidup, tapi pada permasalahan yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Seperti menghilangkan penyakit, ya, menghilangkan kegelisahan hati, ya, atau yang semisalnya ini. Sesuatu yang makhluk atau manusia itu tidak mampu untuk mengerjakannya, maka ini tidak dibolehkan. Termasuk dari perkara-perkara yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Ini faedah dari masalah tawassul dan wasilah. Kemudian selanjutnya hadis yang keempat dari bab ini, qala wa an Salim ibn Abdullah ibn Umar anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma Kana yaqulu lirajuli idza arada safaran. Diriwayatkan dari Salim, anaknya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Abdullah bin Umar, ini bapaknya, ketika beliau suka mengatakan pada orang yang hendak bepergian, mengatakan udnu minni hatta uwaddi'aka kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwaddi'una, mendekatlah kepadaku sehingga aku akan melepasmu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu melepaskan. Fayaqul, kemudian berdoa, astaudi'u Allah dinak wa amanatak wa khawatim amalik. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa taala, ini doa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat hendak bepergian, maka beliau mendoakan dengan doa ini, astaudi'u Allah dinak wa amanatak wa khawatim amalik. Astaudi'u Allah dinak, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga agamamu, wa amanatak, dan amanahmu, wa khawatim amalik, dan juga menjaga akhir kesudahan amal perbuatan. Doa yang indah bagi orang yang melepas mau bepergian, supaya agamanya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa juga amanah, baik amanah terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala atau juga hak adami, hak manusia. Demikian pula didoakan agar husnul khatimah, khawatimah amali, agar akhir dari amalnya adalah terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang mesti kita sampaikan, kita bacakan kepada orang yang mau bergian, astaudiku Allah dinak wa amanatak wa khawatim amalik. Maka kemudian yang mau bepergian pun juga mendoakan. Jika didoakan dengan astaudiku Allah dinak wa amanatak wa khawatim amalik, astaudi'u Allah alladhi la tadhi'a wada'i'uh. Astaudi'u Allah alladhi la tadhi'a wada'i'uh. Ini juga mendoakan. Juga istilahnya kayak mengamini, ya. Dan juga aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga yang Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan dari simpanannya ini, apa yang dijaganya ini. Ini jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini juga ini diambil faedah tentang disunnahkannya melepas orang yang mau bepergian sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Melepas orang yang mau berpergian seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa ini. Kemudian dari hadis ini juga menunjukkan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya, keselamatan mereka dan juga agama mereka. Demikian pula dari hadis ini diambil faedah akan himmah dan perhatian para sahabat dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam, dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua urusan dan perkara mereka. Hal ini di mana Ibnu Umar ini pun juga melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang berpergian ke sini, saya akan lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan perhatian para sahabat juga dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kemudian juga menebarkan sunnah kepada yang orang yang datang berikutnya. Dan ini Salim adalah salah satu di antara fuqaha us-sab'ah, salah satu dari ulama, tujuh ulama besar di masa tabi'in, tapi yang khilaf ya, karena enam itu sepakat ya. Enam itu disepakati, kemudian yang satu ini di antara tiga orang, khilaf di antara tiga orang, sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum laysat anil ilmi kharijah faqulhum Ubaydullah Urwah Qasim Sa'id Abu Bakr Sulaiman kharijah. Katakan, jika dikatakan siapakah orangnya yang ilmunya seperti tujuh lautan, riwayat mereka tidak pernah keluar dari ilmu, maka katakanlah mereka ini adalah faqulhum Ubaydullah. Pertama Ubaydullah Ibnu Abdullah Ibnu Utbah Ibnu Mas'ud. Ubaydullah Urwah. Yang kedua Urwah Ibnu Zubair Ibnu Al-Awwam. Kemenakannya Aisyah. Anaknya Asma. Saudaranya Aisyah ini. Urwah bin Zubair Ibnu Al-Awwam. Yang banyak meriwayatkan dari Aisyah. Qasim Ibnu Muhammad Ibnu Abi Bakar Siddiq. Sa'id, ini pimpinannya, pimpinan para tabi'in. Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib menantunya Abu Hurairah. Sa'id bin Musayyib Ibnu Hazan, ya. Kakeknya namanya Hazan. Ketika datang kepada Nabi, kakeknya ini juga sahabat, ya. Kakeknya sahabat. Bapak dan kakeknya adalah sahabat. Ketika datang kepada Nabi, namanya Hazan. Rasulullah menggantinya dengan La bal anta sahal, menggantinya dengan nama Sahal. Tapi kemudian mengatakan ini nama yang diberikan oleh orang tua kami, artinya enggak mau merubah. Maka kemudian diriwayatkan bahwa senantiasa kesedihan itu selalu ada pada keluarga kami. Rasulullah menggantikannya dengan Sahal, enggak mau ini ya. Ini bapaknya. Ini Sa'id bin Sayyib. Sa'idun Abu Bakr. Ini Abu Bakar bin Harith bin Hisham. Abu Bakar bin Harith bin Hisham. Dan ini yang khilaf. Ya. Abu Bakar bin Harith bin Hisham dengan Salim ini, dan yang ketiganya adalah Abu Salamah. Ini yang khilaf. Ubaydullah Urwah Qasim Sa'idun Abu Bakr, kemudian Sulaiman bin Yasar, dan Kharijah Ibnu Zaid bin Thabit. Ini fuqaha sab'ah, dan ini salah satunya adalah Salim yang ala khilaf dengan perselisihan perbedaan di kalangan para ulama, yang enam sepakat yang tujuh khilaf. Ini juga pentingnya untuk kita juga mengenal mereka, para orang-orang besar ya, yang dengan mereka lah kita mengambil qudwah dalam kita beragama. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini juga diambil faedah tentang disunnahkannya untuk seorang muslim mendoakan saudaranya. Dan ini dalam semua hal, jangan kita bakhil. Setiap kali kita mendoakan saudara kita, maka Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi disebutkan walaka mitlam. Allah akan mengatakan bagimu semisal itu. Artinya ketika kita mendoakan saudara kita kebaikan, ini mendoakan kebaikan untuk saudara kita, maka kita sudah masuk dalam doa itu. Diaminkan oleh para malaikat, dan kita akan mendapatkan seperti apa yang kita doakan kepada saudara kita. Dan ini jangan bakhil ya, untuk juga mendoakan saudara-saudaranya. Bahkan doa ini adalah satu yang penting. Dikatakan silahul mukmin, ya, merupakan senjatanya seorang mukmin dengan doa. Ini kita lihat ya, karena doa ini adalah langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa ini adalah langsung kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala yang akan mengurusinya. Baik itu dalam hal kebaikan atau dalam hal menghindar dari keburukan atau dalam hal menginginkan agar diangkat keburukan dari badannya. Maka ini dalam semua hal. Contoh kita disunnahkan juga mendoakan, bahkan dikatakan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad ya, saya masih ingat betul ketika dulu bertamu ke rumah beliau, adalah salah satu kawan yang bertanya, minta saran kepada beliau ketika mengatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang anak-anak yang satu lifting, satu angkatan. Kadang kalau kita menasihati kawan kita sendiri, sama-sama tahu boroknya, sama-sama tahu belangnya, dan ini kadang-kadang kurang mengena. Ketika kita mengingatkan kawan kita sendiri, lah kamu juga begitu, paling akan jawabannya seperti itu. Paling kadang-kadang juga, oh kamu masih akan seperti itu. Maka bagaimana yang seperti ini? Nah, kemudian beliau membawakan hadis, hadisnya Mu'ad bin Jabal, mengatakan wasiat dari Nabi alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ini Rasulullah memberikan wasiat, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada dan ikutilah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik. Niscaya yang buruk itu akan terhapus dengan kebaikan. Dan yang ketiganya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kemudian beliau jelaskan bahwa di antara akhlak yang baik ini adalah doa. Mendoakan saudara kita fi dhahril ghaib. Ketika kawan kita mungkin tergelincir ya, kawan kita mungkin ada sedikit kelalaian, kita mau mengingatkan, kita juga mungkin punya belang ya, maka jangan lupa didoakan. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala adalah akan mengijabai, dan ini lebih mengena ya, menundukkan hati dengan doanya orang-orang yang mukhlis ini, orang-orang yang ikhlas. Maka ini untuk kita jangan bakhil mendoakan saudara kita. Dan ini sunnah ya, dalam semua keadaan kita. Karena doanya seorang muslim fi dhahril ghaib ya, ini adalah mustajab, akan dikabulkan. Kemudian jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, faedah dari hadis ini juga bahwa sesuatu yang paling agung, paling mulia yang dimiliki oleh seseorang dalam hidupnya dan juga khawatir akan hilangnya adalah agama. Agama ini adalah milik kita yang paling besar, paling agung. Jangan sampai kemudian hilang dari kita. Maka ini dikatakan oleh Umar bin Khattab mengatakan dari hadis tadi ya, yang dari hadis yang sebelumnya, bahwa ini adalah sesuatu yang tidak ada yang paling membahagiakan daripada itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendoakan satu kalimat yang baik, kemudian juga dengan doa yang diriwayatkan ini oleh anaknya Ibn Umar ini, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga agamanya. Dan juga di antara doa Nabi alaihi salatu wasallam adalah agar jangan memberikan musibah dalam agama. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah itu menimpa kepada agama kami. Nah, musibah menimpa dalam jasad kita, dunia kita, ini masih ringan. Maka itu yang disyukuri oleh para sahabat. Ketika sakit mereka bersyukur. Karena apa? Musibah itu bukan pada agama, hanya apa namanya dalam jasadiyah mereka. Dan ini pun juga ada nilai kebaikan. Ada nilai kebaikan. Artinya di balik musibah itu ada kebaikan-kebaikan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka agama ini adalah milik kita yang paling besar. Milik kita yang paling besar adalah agama ini. Wala tajal musibatana fi dinina, untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai agama kita kena musibah. Bagaimana musibahnya agama? Ketika keluar dari tuntunan, ketika terkena syirik, ketika terkena bid'ah, ketika masuk badannya riya, dan seperti itu. Ini adalah musibah-musibah dalam agama. Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, fatinan likulli musibatin fi malihi wa idha yusabu lidinihi lam yush'ar. Sangat awas dan perhatian setiap kali kena musibah pada dunianya, pada hartanya. Dicuri orang, atau hilang, atau mungkin dirusak orang, atau dan semisal itu, ya, ini ribut. Ya. Sampai mahkamah, sampai ngurus, pokoknya mati-matian dibela. Wa idza yusabu lidinihi, namun ketika agamanya sendiri kena musibah, lam yush'ar, ya, tidak ada perasaan. Ya. Ini musibah yang paling besar. Ketika kena musibah agamanya, sholatnya belum benar, akidahnya masih enggak karuan, apalagi akhlaknya, ya, akhlak preman misalkan. Nah ini enggak mau perhatian, diingatkan malahan ya, apa namanya, kemudian nantang misalkan sallallahu alaihi wasallam ya. Khadatul izzatu bil itsm ya, izzatu bil itsm ya. Maka ini musibah, itu hakikat musibah dalam agama. Maka ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hal yang mesti kita perhatikan. Kemudian dari hadis ini juga, seorang muslim hendaknya mengharapkan kepada saudaranya itu adalah khatimatul khair. Mengharapkan kepada saudaranya agar husnul khatimah. Akhir kesudahannya adalah kebaikan. Sebagaimana dirinya sendiri juga mengharapkan demikian. Maka ketika kita mendoakan seperti itu kepada saudara kita, doa itu insya Allah untuk kita juga. Ketika kita mendoakan, astaudiullaha dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dari akhir amalmu dalam kebaikan. Ya. Maka doa itu juga untuk kita. Sebagaimana kita menginginkan kebaikan untuk diri kita, juga untuk saudara kita. Ini sifat dari orang beriman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia senang, hatta yuhibba li akhihi, senang untuk saudaranya apa yang itu senang untuk dirinya. Kita senang kalau kita ingin apa dapat husnul khatimah, maka kita pun juga senang kalau kawan kita juga demikian, saudara-saudara kita juga demikian. Diakhiri dengan amalan yang saleh. Kemudian jemaah mendengar Allah Subhanahu wa taala, faedah dari hadis ini juga menunjukkan bahwa taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Taufik itu adalah hidayatul taufik, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang bisa kita lakukan dari kebaikan itu semua taufik dari Allah, kenikmatan dari Allah dan karunia-Nya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata hasil usaha kita. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang muslim pun juga senantiasa meminta itu kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kemudian mencari asbab. Mencari sebab-sebab agar kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam berbagai perbuatan kita. Ketika kita menginginkan kemudahan, yo, mudahlah sama orang, ya. Ketika kita mudah pada kita menginginkan dimudahkan urusan kita, ya mudah kepada kawan-kawan kita, kepada saudara kita, insyaallah Allah akan memberikan kemudahan dalam semua urusan kita. Ya. Karena itu janji dari Allah dunia dan akhiratnya. Man yassara an mu'sirin. Siapa yang memberikan kemudahan terhadap orang yang sulit, yassarahullahu bid dunya wal akhirah. Allah akan memberikan kemudahan baginya dunia dan akhirat. Ini ya. Ini memberikan kemudahan. Demikian pula siapa yang memberikan melepaskan kesulitan terhadap seorang muslim dari kesulitan-kesulitan dunia, maka akan dimudahkan baginya dari kesulitan-kesulitan di akhirat. Subhanallah, ini Allah Subhanahu wa taala membalas kepada kita dengan yang lebih besar dari apa yang kita lakukan. Nikmat sekali ini jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat-wasiat dari Nabi alaihi salatu wasalam. Ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan semakin berikan motivasi kepada kita menanamkan ukhuwah imaniyah dalam diri kita, untuk kita juga ada empati dan perhatian kita kepada saudara-saudara kita. Dan insyaallah ta'ala dengan itu merupakan asbab Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Wallahu ta'ala alam. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله توفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.